Lihat nih, foto-foto liburan kemarin udah Ayah edit. Ini waktu Ade lagi pose di depan patungnya gede. Wah, kalau yang ini Ade nih yang motoin. Keren juga. Kalau ini pas. Stop. Ini waktu Ayah sama Ade diare kan? Maunya jalan-jalan malah jadi stop-stop melulu. Ibu, untung ibu bawa EntroStop. Biar liburan gak stop-stop, selalu sedia EntroStop. EntroStop dengan atopogit dan pektin efektif atasi diare. Serap dan hentikan racun penyebab diare, stop diarenya. Gimana? Keren kan hasil editan Ayah? Nanti kita liburan lagi yuk. Kemana ya, Bu? Ibu sih mau liburan kemana aja, Yes. Tapi jangan stop-stop lagi ya. EntroStop, diare stop, aktivitas lancar lagi. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi dokter. Minum larutan garam untuk menghindari dehidrasi. Jangan diberikan untuk anak di bawah 5 tahun. Produksi PT KB Pharma.